بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري rahimahullahu ta'ala babun liyajtaniba alwajha fid darbi, bab hendaknya dia menjauhi bagian wajah ketika memukul. Barakallahu fikum. Ya, bab ini merupakan salah satu bentuk takdib, ya, bentuk memberikan pelajaran barakallahu fikum kepada orang-orang yang menyelisihi, ya, atau melanggar, entah itu dari anak didik kita atau anak kita sendiri atau pembantu kita, pelayan kita, ataupun budak-budak kita. Ketika mereka melakukan pelanggaran dan itu harus disikapi dengan tegas, maka di antara adab barakallahu fikum, tuntunan di dalam Islam, kita tidak diperbolehkan untuk memukul bagian wajah. Paham ikhwan ya? Baik. Walaupun pukulan itu sendiri diizinkan di dalam Islam setelah melalui tahapan-tahapan yang pernah kita jelaskan. Iya. Dan yang namanya pukulan itu merupakan jalan terakhir. Dan kalaupun sudah sampai pada tahap pukulan, maka tidak diperbolehkan memukul bagian wajah. Itu adabnya. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Khalid ibn Makhlad. Khalid ibn Makhlad al-Qatwani. Ya, Abul Haitham. Sudah lewat biografinya barakallahu fikum. Sadukun lahu tashayyu'. Dia adalah rawi yang shaduq namun masih memiliki pemahaman Syiah. Barakallahu fikum. Dan sudah kita jelaskan ya bahwasannya sebagian ahlul hadis yang diambil riwayatnya barakallahu fikum oleh para a'immah ketika mereka disifati dengan tasyayyu', itu mayoritasnya pada umumnya itu dalam bab tafdil Ali ala Utsman. Paham ikhwan ya? Dalam bab itu. Jadi masuk dalam pemahaman Syiah kalau ada seseorang yang lebih mengutamakan Ali ibn Abi Thalib daripada Utsman, itu sudah mengandung pemahaman Syiah. Dan itulah mayoritas barakallahu fikum yang terjadi pada kebanyakan ahlu hadis. Iya. Ketika mereka disifati dengan lahu tasyayyu, itu pada bab ini. Walaupun barakallahu fikum tidak menutup kemungkinan ada pada sebagian mereka yang pemahaman Syiahnya cukup parah. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala Ahmad wa ghairuhu lahu manakir. dan Ahmad juga yang lainnya menyatakan bahwasanya Khalid ibnu Makhlad ini memiliki beberapa riwayat yang diingkari. Barakallahu fikum. Dan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar wa minhu di antaranya adalah riwayat tentang hadis man adali waliyan. Ya, dikenal dengan hadisul wali. Barakallahu fikum. Baik. Ini termasuk salah satu riwayat yang diingkari dari beliau. Barakallahu fikum. Namun dikarenakan hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, sehingga sebagian para ulama barakallahu fikum tidak berani ya untuk menyatakan secara tegas kemungkarannya. Paham ikhwan ya? Baik, dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, "Laula haibatas sahih ya angkar tuh." Kalau bukan karena segan dengan kitab Sahih Bukhari, niscaya hadisnya Makhlad Khalid ibnu Makhlad Al-Qutwani niscaya akan saya ingkari. Barakallahu fikum. La hakamtuhu bin nakarah, niscaya akan saya hukumi dengan ungkar. Namun dikarenakan posisinya ada di dalam Sahih Bukhari fil usul, barakallahu fikum, itu yang membuat mereka segan. Al-muhim kesimpulannya Khalid ibnu Makhlad saduq. Qala haddatsana Sulaiman ibnu Bilal. Telah memberitakan kepada kami Sulaiman bin Bilal, juga sudah lewat terjemahnya barakallahu fikum. Ya Sulaiman ibnu Bilal At-Taimi maulahum Abu Muhammad. Qala haddathani Muhammad ibnu Ajlan. Telah menghabarkan kepadaku Muhammad ibnu Ajlan. Ini juga sudah lewat ya terjemahnya. Muhammad ibnu Ajlan saduqun. Barakallahu fikum. Dan beliau termasuk dalam golongan para ulama yang tua di dalam kan kandungan. Iya. Berapa tahun dalam kandungan? Hah? 4 tahun, Masya Allah. Iya. 4 tahun di dalam perut ibu. Gimana ini, Ikhwan? Hah? Iya. Sehingga keluar sudah ada giginya. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian yang semisal dengan beliau siapa lagi, Ikhwan? Imam? Imam Malik. Iya, juga tua di dalam kandungan barakallahu fikum. Iya, dan itu mungkin untuk terjadi dengan kekuasaan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wanita zaman sekarang, iya, telat saja berapa bulan dari HPL itu sudah pusing ya Ahmad ya. Tuh tanya sama Ahmad tuh. Barakallahu fikum, ya. Padahal HPL-nya tanggal sekian perkiraan lahirnya. Kok sudah lewat? Wah, sudah pusing, enggak karuan ya. Datang ke dokter sini, datang ke dokter sana, periksa-periksa. Padahal, ya, barakallahu fikum. Ya, ulama-ulama dahulu sampai tahunan di dalam perut ibunya. Ya, biasa saja. Barakallahu fikum. Qala akhbarani Abi wa Sa'id. Berkata Muhammad bin Ajlan telah memberitakan kepadaku ayahku. Barakallahu fikum. Ajlan. Iya. La ba'sabih. Sudah lewat terjemahnya. Wa Sa'id. Sa'id al-Maqburi. Sa'id ibn Abi Sa'id. Kaisan. Al-Maqburi. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, qala Idza daraba ahadukum khadimahu falyajtanib alwajha. Nabi menyatakan, apabila salah seorang di kalangan kalian memukul pelayannya, memukul pembantunya, maka hendaknya dia menjauhi bagian wajah. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi alasannya barakallahu fikum, diantaranya an-nahyu anid-darbi al-wajhi alasan dilarangnya memukul bagian wajah, li'annahu latifun yajma'u al-mahasina, wa a'dha'uhu nafisah, wa aktsarul idrak bid-darbi qad yubtilu mahasinuhu wa yunqisuha. Imam Nawawi menyatakan alasannya dikarenakan wajah itu sangat lembut. Iya. Dalam artian bahasa medisnya sensitif. Iya. Kulit wajah itu sensitif. Beda dengan kulit telapak kaki. Ya. Barakallahu fikum. Itu bandel. Tapi kalau kulit wajah itu sangat sensitif. Sehingga perawatan wajah itu membutuhkan biaya yang lebih mahal. Gitu ya. Barakallahu fikum. Yajma'u al-mahasina. Dikarenakan ketampanan, keindahan. Seseorang itu akan terkumpul pada bagian wajah. Ya. Untuk mengetahui tampan dan tidaknya, elok dan tidaknya seorang insan, dilihat dari bagian wajah terlebih dahulu. Paham ikhwan ya? Barakallahu fikum. Oleh karena itu, di antara bentuk barakallahu fikum permasalahan an-nazar, ya, dalam masalah an-nazar ilal makhtuba, melihat seorang yang ingin dipinang dan dilamar, itu hanya pada bagian wajah. Paham kan ya? Tidak boleh lihat bagian yang lain menurut pendapat yang sahih. Kenapa ya, Ikhwan? Dikarenakan bagian wajah itulah yang menjadi alamat. Ya, al-mahasin. Barakallahu fikum. Dikarenakan tujuan dari nazar itu adalah isti'lan. Ya, mencari tahu kejelasan, bukan istilzat. Kalau ingin berlezat-lezat nanti kalau sudah sah suami istri. Barakallahu fikum. Baik. Kami ikhwan ya. Dikarenakan yang namanya wajah itu adalah yang mengumpulkan al-mahasin pada seorang insan. Baik dia laki-laki ataupun wanita. Ya. Dilihat dari bagian wajahnya. Barakallahu fikum. Wa'a'ba'uhu nafisah. Dan organ-organ yang ada pada wajah itu organ-organ yang sangat berharga dan yang paling penting. Mayoritas indera manusia berada pada bagian wajah. Indera penglihatan. Indra penciuman, indra perasa, indra pendengaran, semuanya ada pada bagian wajah. Penting. Paham ya? Baik. Iya, empat indra berada pada bagian wajah. Makanya dikatakan a'dha'uhu nafisah. Ya, tapi bukan indra yang lain. Barakallahu fikum. Wa aktsarul idrak bidzarfi qad yubdhilu mahasinah. Iya, wayung kisuha, dan terlalu sering memukul bagian wajah, itu akan merusak dan mengurangi keindahan wajah tadi. Barakallahu fikum. Dan itu termasuk salah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada menungso, ya, manusia. Barakallahu fikum. Paham ikhwan ya? Hai. Wa qad yushawwihuhu al-wajha wa yurithuhu asy-syainu al-fahish. Iya, pukulan yang banyak atau sering pada bagian wajah itu akan membuat wajah tadi menjadi jelek dan rusak. Paham ya, ikhwan? Karena tadi wajah itu merupakan bagian yang sangat sensitif. Ya. Baik. Kemudian juga di situ terdapat organ-organ tubuh yang penting. Barakallahu fikum. Sehingga sangat berbahaya. Ya. Kalau pukulan tadi diarahkan kepada wajah. Barakallahu fikum. Itu alasan secara akliyah. Iya. Ditinjau dari sisi akliyah ataupun secara syar'i sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Iya. Nabi menjelaskan alasannya li annallaha khalaqa Adam ala surati. Iya, dikarenakan Allah menciptakan Adam dengan surahnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga wajah itu merupakan bagian tubuh yang sangat mulia. Ya, menghinakan wajah sama saja dengan menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Itu alasannya secara syar'i. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Khalid, telah menghabarkan kepada kami Khalid. Khalid di sini siapa? Yazid. Khalid bin Makhlad Al-Qatwani. Qala haddatsana Sufyan. Sufyan di sini adalah Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini siapa nama ayahnya? Jamal. Nama bapaknya Sufyan Ats-Tsauri siapa? Siapa? Sa'id. Barakallahu fikum. Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri. Imam Amirul Mukminin fil hadis. An Abi Zubair, dari Abu Zubair. Abu Zubair di sini adalah Muhammad ibnu Muslim ibni Tadrus. Muhammad ibnu Muslim ibni Tadrus al-Makki. Barakallahu fikum. Mukhtalafun fih, diperselisihkan oleh para ulama fi halihi, tentang keadaan dia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tayyib. Ar-rajih annahu soduqun mudallis. Iya. Dia adalah seorang yang soduk, namun dikenal dengan tadlisnya. Wa yadhur, dan tadlisnya Abu Zubair Muhammad bin Muslim ibni Tadrus, yadhur, berbahaya. Barakallahu fikum. Ya. An Jabir, dari Jabir radhiyallahu an qala, pada sanadnya Imam Bukhari di sini Abu Zubair membawakan riwayat dengan sighah an, ya, yeah. Fa isnaduhu dhaif, maka sanadnya lemah. Barakallahu fikum. Lakin al hadis Waqad akhrajahu Muslim fil libas. Hadisnya ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Libas, ya, dengan sanad yang sahih. Barakallahu fikum. Bab, pada bab an-nahyu an darbil hayawan fi wajhi. Iya. Larangan memukul hewan pada bagian wajahnya. Jadi bukan manusia saja, hewan juga tidak boleh. Ya, dipukul bagian wajahnya. Barakallahu fikum. Hai. Kenapa ya, Khan? Dikarenakan ingat, sekarang yang kita bahas adalah dalam bab ta'dib. Ya, memberikan pelajaran. Kalau Anda ingin memberikan pelajaran, namun yang dipukul adalah bagian wajah, barakallahu fikum, itu bukan bab ta'dib, tapi bab ta'dzib. Iya, namanya menghukum, mengazab, menyakiti, dan menzalimi. Paham ya? Dan dampak secara fisikologinya juga berbahaya. Iya. Itu secara fisikologi, barakallahu fikum. Karena tadi, bagian wajah itu merupakan bagian yang sensitif dan juga padanya mengumpulkan sekian banyak indera yang sangat penting. Iya. Sehingga kalau itu biasa dipukul, itu bahkan bukan membuat orang yang dididik tadi semakin pinter, tapi malah semakin idiot. Iya. Barakallahu fikum. Bukan tambah pinter. Iya. Justru akan membuat karakter dia menjadi karakter orang yang tidak bagus. Iya. Barakallahu fikum, pemalu gitu ya. Enggak pede, penakut dan seterusnya. Itu di antara dampak negatifnya. Ya, alasan kenapa tidak boleh memukul bagian wajah. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Begitu juga pada hewan. Barakallahu fikum. Ya, sehingga bagi para orang tua gitu ya, bagi para pendidik, barakallahu fikum, ini diingatkan ya. Kalau walaupun sedang kesel-keselnya, sedang mangkel-mangkelnya, sedang dongkol-dongkolnya ya sama anak didiknya, sama anaknya, diharapkan untuk apa? Untuk mengendalikan diri, gitu ya. Karena sebagian itu paling senang memukul bagian kepala. Ya, Pak ya. Iya, orang tua demikian. Begitu juga sebagian, barakallahu fikum, pendidik, iya, ami-aminya. Iya, karena saking mangkel dengan anak satu ini gemblungnya amit-amit, barakallahu fikum, ya, kepalanya dihajar, enggak boleh, barakallahu fikum. Amifan ya, diingat faedah yang satu ini. Kalau pernah melakukannya, istighfar, tub ilallah, dan minta maaf kepada yang bersangkutan. Amifan, ya, minta halalnya, karena Anda telah berbuat zalim. Walaupun dia melakukan kesalahan, tapi tindakan Anda yang memukul bagian wajah itu juga kesalahan yang cukup fatal. Paham ya, Ikhwan? Baik, barakallahu fikum. Itu kita ingatkan. Iya. Khususnya para pendidik dan para orang tua yang memang jiwanya temperamental gitu ya, yang emosian. Barakallahu fikum. Baik. Diingat faedah yang satu ini, ya. Kalau pernah melakukannya, istighfar, astagfirullah. Barakallahu fikum. Atubu ilallah. Marra ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bidabatin qad wusima yudakhinu min kharahu atau man khirahu. Bahwasanya pada satu ketika ada seekor hewan melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hewan itu usima. Iya, usima itu decay. Ikhwan ya, yang namanya decay itu apa? Menggunakan besi panas kemudian ditempelkan pada bagian tubuh. Iya. Tujuannya untuk memberikan tanda. Barakallahu fikum. Namun kayak tadi barakallahu fikum diletakkan di bagian wajah. Bukan di bagian tubuh yang lain pada hewan tadi. Iya. Di bagian wajah hewan tadi dan itu barusan yudakhinu min kharahu. Dalam keadaan bagian hidung hewan tadi masih mengeluarkan asap. Saking panasnya barusan seger gitu ya. Ditempelkan pakai besi yang panas tadi. Lewat di hadapan Nabi. Keluar asap dari hidungnya. Dikira ngerokok apa ya? Enggak, barakallahu fikum. Gitu ya, keluar asap dari hidungnya. Ketika Rasul menyaksikan kejadian ini, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man fa'ala hadza. Masyaallah. Padahal hewan itu, ikhwan. Iya, Rasul mengatakan la'anallahu man fa'ala hadza. Semoga Allah melaknat orang yang melakukan tindakan biadab ini. Ya, tidak berperi kehewanan gitu ya, bukan peri kemanusiaan, peri kehewanan. Barakallahu fikum. Dilaknat oleh Rasul. Padahal itu sama hewan. Barakallahu fikum. La yasimanna ahadun alwajha. Ya, la yasimanna ahadun alwajha wa la yadribanna. Sayyid Rasul mengatakan janganlah seseorang ya memberikan tanda pada hewan miliknya pada bagian wajah dan jangan pula dia memukul bagian wajahnya. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga dari riwayat ini sangat jelas barakallahu fikum. Iya. Ternyata larangan untuk memukul wajah dan menyakiti wajah tadi umum, iya, baik untuk bangsa manusia ataupun bangsa hewan. Barakallahu fikum. Paham ya, ikhwan? Dan ini sebagai penguat barakallahu fikum apa yang kita sebutkan ya bahwasannya agama Islam adalah agama yang sangat mulia. Ya, agama yang sangat menghargai hak asasi manusia, bukan hanya manusia, hewan pun dihargai di dalam Islam. Barakallahu fikum. Ya. Sikap Islam terhadap bangsa hewan saja demikian, apalagi kepada manusia. Barakallahu fikum. Iya. Adapun terkait dengan memberikan tanda pada hewan, barakallahu fikum, itu dirinci hukumnya. Iya. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi, barakallahu fikum, secara globalnya tahrimul wasmi fi wajhil insani mutlaqan likaramatihi. Keharaman memberikan tanda pada wajah manusia itu mutlak. Iya, tidak boleh. Barakallahu fikum. Dikarenakan memiliki karamah kemuliaan. Barakallahu fikum. Iya. Dikarenakan memang kalau zaman dahulu barakallahu fikum biasa yang namanya para budak itu diberikan tanda oleh majikannya. Ya, dengan besi panas tadi, terkadang di bagian tangannya ya, cap dengan besi panas dikasih nama Johnny, berarti budak ini miliknya si Johnny. Barakallahu fikum ya. Atau bagian punggung. Barakallahu fikum. Itu biasa. Di masa-masa ramenya perbudakan, barakallahu fikum. Maka syariat memberikan aturan, ya tidak diperbolehkan memberikan tanda tadi pada bagian wajah secara mutlakon. Wali anna fihi ta'dziban lahu bila faidah. Dan juga alasannya dikarenakan tindakannya demikian merupakan bentuk mengazab, menyakiti dia tanpa adanya faidah. Itu untuk insan. Tidak boleh. Iya. Wa amma ghairul insan minal bahaim. Adapun kalau yang diberi tanda tadi bukan dari bangsa manusia tapi dari bangsa hewan, fayuhramul wasmu fi wajhihi wa yajuzu fi ghairihi. Ya. Kalau untuk manusia tidak boleh mutlakan, tapi kalau untuk hewan dilarang memberikan tanda dengan memberikan besi panas tadi pada bagian wajah. Adapun selain dari bagian wajah maka diperbolehkan. Paham ikhwan ya? Jadi, entah bagian barakallahu fikum. Bagian mana? Leher, iya. Atau bagian punggungnya itu diberikan tanda. Iya, tanda pemiliknya. Barakallahu fikum. Bal yustahab fin na'ami zakah wal jizya. Bahkan dianjurkan memberikan tanda pada onta-onta zakat dan jizya. Itu dikasih tanda. Begitu juga barakallahu fikum onta sadaqah. Ya. Itu dikasih tanda. Barakallahu fikum. Dengan dasar barakallahu fikum perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau menandai onta-onta sedekah. Iya, dikasih tanda oleh beliau. Barakallahu fikum. Bahwasanya ini adalah onta sedekah. Barakallahu fikum. Dan itu memiliki faedah yang cukup banyak, ya, memberikan tanda pada hewan yang dimiliki. Yang pertama untuk mengenalnya kalau itu adalah milik kita. Ya toh? Dikarenakan yang namanya hewan ya mirip gitu ya. Enggak seperti manusia, wajahnya beda-beda. Kalau hewan semuanya mirip. Barakallahu fikum. Kalau enggak dikasih tanda, bisa apa? Tertukar. Nah, kalau sudah tertukar itu biasa repot urusannya ya. Wah, ini punya saya. Oh, enggak, punya kamu yang kurus, punya saya yang gemuk. Gitu ya. Ribut karena masing-masing enggak punya bukti, akhirnya menimbulkan muskil. Barakallahu fikum. Itu yang pertama di antara faedahnya. Kemudian juga di antara faedahnya barakallahu fikum, ketika hewan tadi hilang gitu ya, maka ketika ada yang menemukan bisa mengembalikannya. Barakallahu fikum. Demikian juga ketika dia jadikan hewan tadi sebagai barakallahu fikum hewan untuk sesembelihan atau untuk dia jadikan sebagai zakat ya, menunaikan zakat, itu juga di antara fungsinya agar supaya tidak kembali kepada dia. Iya, hewan tadi. Karena dia tahu ini tanda, oh berarti ini dari saya. Iya, enggak jadi dia beli. Takutnya nanti ketika disedekahkan kembali lagi. Amin ya. Itu yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Sehingga untuk hewan boleh-boleh saja kita memberikan tanda barakallahu fikum dengan bentuk al-wasmu tadi. Taib, kecuali pada bagian wajah. Adapun hadis yang menyebutkan larangan dari al-musal, ya, itu dikhususkan dengan tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak masuk dalam barakallahu fikum tindakan al-idza, ya, yang muharram barakallahu fikum. Dan itu tidak dimasukkan dalam bentuk al-isaah fil hayawan, dikarenakan ada maslahah, ya, yang rajihah pada tindakan tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Tapi sebelum pertanyaan, di sini ada kirim-kirim salam terlebih dahulu. Ada salam dari Mirza. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan juga ada titipan dari Akhuna Al-Fadil Aflah, ya. pamitan kepada antum semua, minta maaf kalau ada kesalahan. Baik, barakallahu fikum. Kalau yang enggak sempat dipamiti oleh beliau, ya. Barakallahu fikum. Pengin melanjutkan studinya ke negeri Yaman, gitu ya. Semoga Allah mempermudahkan beliau untuk belajar di sana dan juga kita semua. Iya, Allahumma amin. Bagaimana dengan melubangi hidung hewan seperti sapi untuk diberi tali agar mudah dibawa? Barakallahu fikum. Insyaallah yang demikian tidak termasuk dalam tindakan al-wasmu. Iya. Dan itu dilakukan untuk kemaslahatan. Barakallahu fikum. Iya. Bisa mengendalikan sapi kalau diikat lehernya? Hah? Sulit. Barakallahu fikum. Iya, makanya di bagian hidungnya, dan dikarenakan memang itu kelemahannya sapi. Paham ya? Kalau antum kasih tali di lehernya, wah antum bisa kayak rodeo gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Paham ya? Bisa mental antum kalau sapinya lagi enggak mood ya memikul antum. Sehingga itu tidak termasuk dalam kategori al-wasmu untuk kemaslahatan. Barakallahu fikum. Dan itu tidak menyakiti. Wallahu taala alam bisawab. Nah, ini juga ada salam dari Rifki Magetan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukum memukul kepala selain bagian wajah seperti kepala bagian atas? Gitu ya. Atau bagian ke belakang? Itu barakallahu fikum. Karena ada yang mengatakan bolehnya hal tersebut dengan alasan sebagian masyaikh ulama memperbolehkannya. Mohon dijelaskan. Barakallahu fikum. Ini kalau kita meninjau dari bab ta'dib. Barakallahu fikum. Ya. Itu tidak pantas. Paham ya? Karena yang saya sebutkan tadi. Kalau dilihat dari sisi ilmu kesehatan. Secara fisikologi. Barakallahu fikum. Kenapa? Bagian kepala itu berbahaya. Iya. Sangat sensitif. Barakallahu fikum. Apalagi kalau sering tindakan tersebut dilakukan. Iya, yang pertama akan menimbulkan dampak psikologi kepada yang dipukul tadi. Barakallahu fikum. Belum lagi bagian sarafnya. Ya, banyak saraf-saraf penting di bagian kepala. Sehingga fihi dharar. Apalagi maksud Anda melakukan tadi adalah li ta'dib. Ingat, memukul tadi li ta'dib, bukan li ta'dib. Paham ya, ikhwan? Jadi cukup dengan bagian yang lain yang tidak berbahaya ketika memukul tadi. Barakallahu fikum. Paham ikhwan ya? Baik. Itu yang harus dipahami dengan baik. Tujuan dari memukul tadi adalah ta'dib, bukan ta'dib. Barakallahu fikum. Apakah cium pipi ketika bertemu itu sunnah? Cium pipi enggak ya, ikhwan? Enggak. Tapi apa? Tempel pipi kanan ketemu pipi temannya ya. Tapi kalau cium pipi, wah bahaya, apalagi sesama jenis. Khawatir nih, ya. Tapi kalau yang dimaksudkan adalah tempel pipi kanan, tempel pipi kiri, barakallahu fikum, itu demikian. Ya, itu salah satu kebiasaannya ahlul Yaman, dan itu diikrarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cium pipi enggak, ikhwan, bukan sunnah itu. Khatir, bahaya. Sesama jenis, kalau selain jenis yang bukan mahram juga bahaya, sama-sama bahaya. Apakah berdosa bila merasa risih melakukannya? Jelas. Iya. Harus merisih. Karena itu enggak boleh cium pipi. Barakallahu fikum. Ini yang terakhir. Barakallahu fikum. Ini juga masalah khatir. Ya. Dan tidak layak kalau terjadi pada seorang ahlu sunnah yang mengaku salafi. Afwan Ustaz, ana mau tanya. Begini Ustaz. Ada suatu permasalahan. Ada seorang laki-laki yang telah menikah. Di awal menikah, seorang tersebut ternyata masih berpacaran. Dan kemudian terhenti. Selama beberapa puluh tahun, dan ternyata dengan kecanggihan dunia maya, terlacaklah salah satu nomor HP pacarnya dahulu. Berarti banyak pacarnya ya. Salah satu nomor HP pacarnya. Pacarnya banyak, playboy juga ini orang. Kemudian mereka saling berkomunikasi kembali. dan mengenang masa lalunya. Dan sang istri mengetahui hal tersebut dan sering mengingatkan sang suami untuk meninggalkan perbuatan tersebut dan mengingatkan untuk berpegang teguh dalam agama yang telah dipahaminya. Akan tetapi sang suami masih mengulanginya dikarenakan sang suami beralasan ingin menasehati pacarnya yang dulu. Ini bohong. Pengen ya? Baik. Karena jelas di situ disebutkan dalam pertanyaan mengenang masa lalu. Apa hubungannya dengan nasihat mengenang masa lalu? Ingat enggak dulu kita pernah makan di sana, nonton di sana? Apa hubungannya dengan nasihat ya? Berarti bohong barakallahu fikum. Ya, itu hanya untuk upaya melegalkan saja tindakan dia. Yang sekarang telah memiliki suami dan anak, jadi sama-sama sudah menikah ternyata. Pertanyaannya, apakah hukum perbuatan yang dilakukan oleh sang suami haram, mungkar? Jelas. Iya, masing-masing barakallahu fikum sudah memiliki pasangan, sudah punya anak. Ikhwan ya? Taib, itu termasuk barakallahu fikum dalam kategori zina. Iya. Barakallahu fikum. Zina, tangan, zina, suara, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Sehingga dinasihatkan ya kepada sang suami, barakallahu fikum, untuk menghentikan tindakan tadi. Ya, karena itu akan menimbulkan mafsadah dalam rumah tangga kedua belah pihak. Barakallahu fikum. Wabi. Wallahu ta'ala alam biswab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizhu.